إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bir'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan 10 faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala di mukaddimah Syarah Qayrawaniyah yang beliau tulis. Nah, semoga dari apa yang kemarin kita pelajari kita bisa memahami kaidah-kaidah, diantaranya al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat, wal kalamu fi ba'di sifati kal kalam fil ba'dil akhar. Pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cabang dari pembahasan mengenai zat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan bantahan bagi mereka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dikatakan kepada mereka ketika mereka menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka akan mengatakan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluknya, maka kita balikkan hujjah itu kepada mereka dengan kita katakan bahwasanya ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, maka kita pun meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Adapun kalimat yang kedua, al-kalamu fi ba'di sifati kal-kalami fil ba'di al-akhar, perkataan atau pembahasan dalam masalah sebagian sifat-sifat Allah itu sama dengan pembahasan pada sebagian sifat yang lain. Yang ini merupakan bantahan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah yang hanya menetapkan apakah sifat 11 atau 20. Walhasil mereka hanya menetapkan sebagian kecil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kepada mereka, ketika kalian menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kalian tetapkan, apakah sifat itu sama dengan sifat-sifat makhluknya? Tentu mereka akan menjawab, ya hasyalillah, tidak mungkin. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifat makhluknya. Sifat-sifat yang mereka tetapkan, mereka katakan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mengatakan balik kepada mereka, sifat-sifat yang kami ahlus sunnati wal jamaah tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tersebut di dalam Al-Quran, yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun juga kita yakini bahwasannya sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, kemudian pada faedah yang kelima, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad, laqab beliau, beliau mengatakan, al-fa'idatul khamisah, as-salafu laysu mu'awwilah wala mufawwidah. As-salafu laysu mu'awwilah wala mufawwidah. Bahwasannya para salafus salih itu bukanlah ahli ta'wil, bukan pula ahli tafwid. Para salafus salih, mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah. Mereka juga tidak menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka meyakini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana makna yang ada dari sifat-sifat itu dalam lughatil Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Ya, jadi mu'awwilah, kelompok yang mentakwilkan. Mufawwidah, kelompok yang menyerahkan makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Syekh Abdul Muhsin mengatakan, wa minal ma'lumi anna salafa hadhil ummah, ya, anna salafa hadhil ummati min as-sahabati wa tabi'ihim bi ihsanin yuthbituna lillahi ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was-sifat. Sudah menjadi suatu hal yang maklum bahwasannya para pendahulu umat ini dari para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan apa yang telah ditetapkan baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'i wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat. Ala wajhin yaliqu bikamalihi wa jalalihi, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Sifat-sifat dan nama-nama itu ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah, oleh para salafus salih, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yushabbihuna wa la yu'attiluna wa la yukayyifun. Maka mereka ahlu sunnah salafus salih, mereka tidak menyerupakan, tidak pula mengingkari, wala yukayyifun, dan tidak membayangkan atau menyampaikan suatu bentuk tertentu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafi tariqatil khalaf, berbeda dengan cara orang-orang belakangan. Al-khalaf lawan daripada as-salaf, ya, berbeda dengan cara atau metode yang dimiliki oleh orang-orang mutaakhirin, orang-orang khalaf. Allati hiya at-ta'wilu li sifatillahi 'azza wa jalla wa sarfiha ila ma'anin batilah. Di mana metode atau manhaj yang dimiliki oleh orang-orang khalaf, orang-orang khalafiyin yang tidak mengikuti manhaj para salafus salih, tidak mengikuti akidah mereka, cara mereka itu dalam masalah sifat Allah, mereka mentakwilkan. Manhaj mereka dalam sifat Allah, mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah dan memalingkannya, mengarahkannya kepada makna-makna yang batil. Nah, wa bi khilafi tariqatil mufawwidah, dan juga berbeda dengan cara atau metode atau manhaj kelompok al-mufawwidah. Allati za'ama al-mu'awwilatu annaha tariqatus salaf. Yang kelompok mu'awwilah mengatakan bahwa itu adalah cara as-salafus salih. Ya, jadi orang-orang mu'attilah, mereka orang-orang mu'awwilah, ahlu ta'wil, ya, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Qullabiyah, ya, Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu mufawwidah. Kalau orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan ahlu sunnati wal jamaah itu musyabbihah. Tidak demikian. Ahlu sunnah bukan mu'awwilah, ahlu sunnah bukan mufawwidah. Naam. Kelompok al-mufawwidah, mereka mengatakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lamu bimuradihi biha. Ya, orang-orang mufawidah, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lamu bimuradihi minha. Allah lebih tahu apa yang dimaksud dengan sifat-sifat itu. Nah, jadi kalau khalafiyin, ahlu ta'wil atau al-mu'awwilah, mereka mengatakan tangan misalnya, ya, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka mengatakan tangan itu ditakwilkan dengan kenikmatan atau kekuatan. Itu takwil namanya. Kalau kelompok al-mufawwidah, ya, mereka akan mengatakan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka akan mengatakan Allah yang lebih tahu apa maksudnya. Ya, mereka mengatakan tangan Allah. Nah, tangan Allah itu Allah yang lebih tahu maksudnya. Ini kelompok al-mufawwidah. Ahlus sunnati wal jamaah tidak demikian. Nah, maka Syekh Abdul Muhsin mengatakan waqad awdaha aqidat as-salafi fi sifati al-imamu malikun rahimahullahu ta'ala fi kalamihi al-mashhur lamma su'ila an kayfiyati al-istiwa faqala al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Dan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan bagaimana akidah para salafus salih dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam perkataan beliau yang masyhur. Nah, ketika beliau ditanya tentang bagaimana istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa' itu sudah diketahui maknanya secara bahasa. Wal-kaifu majhulun, dan kaifiyahnya, hakikatnya seperti apa? Majhulun, tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajibun, dan mengimaninya itu suatu kewajiban bagi orang yang beriman, karena telah diberitahukan dalam Al-Quran. Nah, wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya tentangnya, tentang kaifiyah, itu adalah bid'ah. Nah, ya, beberapa kali berlalu pembahasan seperti ini, karena memang demikian. Ini adalah kaidah, ya, yang mudah, nah, yang bisa diterapkan kepada semua, nah, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kata lain, memang pembahasan sifat, ya, yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah itu adalah pembahasan yang mudah, Ya, kalau kita bisa memahami kaidah-kaidah yang mereka sampaikan, maka itu bisa kita jalankan, bisa kita terapkan pada permasalahan-permasalahan lain dari bab al-asma wa sifat. Maka dengan demikian alhamdulillah kita menjadi orang yang sudah menguasai pembahasan al-asma wa sifat menurut penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hafalkan kalimat ini yang mudah: al-istiwa'u ma'lumun, wal-kayfu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Nah, akan sangat berguna, bermanfaat sekali pembahasan seperti ini. Memang demikian, akidah al-sunnah wal-jamaah akidah yang mudah. Taib, Syekh Abdul Muhsin sedikit memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, fahum la yufawwiduna fil ma'na wa innama yufawwiduna fil kayfiyah. Maka mereka para salafus salih ahlus sunnati wal jamaah tidak menyerahkan dalam masalah makna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yufawwiduna fil kayfiyah. Akan tetapi yang mereka serahkan kepada Allah itu adalah dalam hal kaifiyah. Bagaimananya, hakikatnya seperti apa dari sifat-sifat Allah. Nah, mereka serahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man za'ama anna tariqata as-salafi min as-sahabati wa man tabi'ahum tafwidun fi ma'ani sifati faqad waqa'a fi mahadhira thalathatin. Dan barang siapa yang menyangka, barang siapa yang memiliki keyakinan atau tuduhan bahwasannya jalan para salafus saleh dari para sahabat dan orang yang mengikuti mereka adalah menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah, siapa yang menyatakan bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah itu mufawwidah, menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah, maka dia telah terjatuh dalam tiga kesalahan. Faqad waqa'a fi mahadhira thalathatin. Dia telah terjatuh dalam tiga kesalahan yang harus diperingatkan. Yang pertama, jahluhu bimadhhabis salaf. Yang pertama, kejahilan dia. Atau dengan kata lain, dia berarti orang yang jahil terhadap madhab para salafus saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, tajhiluhu lahum. Nah, dia jahil, itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah dia mengatakan, dia menisbatkan kepada para salafus saleh bahwasanya mereka itu orang-orang yang jahil. Jadi mereka menisbatkan para salafus saleh kepada kejahilan. Itu mahdzur yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal kadzibu alaihim. Berarti orang itu berdusta atas nama mereka para salafus saleh. Menyampaikan berita yang bohong dari mereka para salaful ummah. Amma jahluhu bimadzhabis salaf falikaunihi la ya'lamu ma hum alayhi wa huwa alladhi bayyanahu al-imam Malik fi kalamihi al-mutaqaddim. Adapun larangan kejelekan yang pertama, yaitu kejahilan orang itu terhadap madhab salaf. Karena ketika dia mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah, salafus salih atau salaful ummah itu mufawwidah, menyerahkan makna sifat-sifat Allah, berarti orang itu tidak tahu apa yang dipegangi oleh mereka para salafus salih. Tidak tahu bagaimana akidah mereka. dan akidah mereka dijelaskan tadi oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Apa perkataan beliau? Al-istiwa'u ma'lumun. Ya. Al-istiwa', kata istiwa itu ma'lumun. Nah, ya, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya membawakan riwayat dari sahabat Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib dan lainnya, ya, bahwa istiwa itu artinya ala wartafa'a. Ya, ala wartafa'a, di atas dan tinggi. Nah, maka Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu suatu kata yang diketahui maknanya. Sudah diketahui, ya, para sahabat dan para tabi'in, terutama para sahabat yang mereka adalah orang-orang Arab murni. Kalau para tabi'in ada sudah di antara mereka yang namun masih sangat sedikit juga yang mereka adalah orang-orang ajam. Nah, tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Namun mereka semua adalah orang-orang Arabi, artinya orang yang faham bahasa Arab. Meskipun asal, ya, sukunya, keluarganya bukan orang Arab, tapi mereka sudah tiap hari berbicara dengan bahasa Arab, mereka faham bahasa Arab. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, mereka memahaminya. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Demikian juga yang ada dalam hadis-hadis Nabi dari sifat-sifat Allah. Hadis-hadis Nabi disampaikan dengan bahasa apa? Arabiyah. Ya, dengan bahasa Arab. Mereka memahaminya. Jadi kalau orang mengatakan para salafus salaf tidak tahu dan menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah kepada Allah, itu berarti mereka atau orang tersebut tidak tahu alias jahil bin bodoh, ya, terhadap manhaj para salafus saleh dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma tajhiluhu lahum. Adabun mahdzur yang kedua, larangan yang kedua, kejelekan yang kedua yang terjatuh padanya orang yang mengatakan bahwa salafus saleh itu mufawwidhah, yaitu tajhiluhu lahum. Fadhalika binisbatihim ilal jahli. Nah, yaitu berarti dia menisbatkan mereka para salafus saleh kepada kejahilan. Jadi orang yang mengatakan para salafus saleh itu mufawwidhah dalam makna menyerahkan, ya, dalam arti bahwa mereka menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah, sama dengan mengatakan Abu Bakar As-Siddiq jahil, Umar Ibn Al-Khattab jahil. Makanya ini dikatakan mahadzir oleh Syekh Abdul Muhsin tadi, ya, suatu hal yang harus dijauhi. Tidak mungkin, tidak boleh seorang mengatakan seperti itu. Ya. Wa annahum la yafhamuna ma'aniya ma khutibu bihi. Orang yang mengatakan bahwa ahli sunnah itu mufawwidhah, berarti dia mengatakan bahwa para salafus saleh itu orang-orang yang tidak bisa faham makna dari apa yang disampaikan kepada mereka. Nah, mereka orang-orang yang tidak faham. Mereka orang-orang yang jahil. Na'udzubillah. Yang jahil adalah yang tadi mengatakan bahwa as-salaf itu mufawwidhah. Namun kadang-kadang demikian, orang gila itu bilang orang lain yang gila. Aku kira edan. Ya, begitu. Nah, ya, orang yang tidak waras mengatakan yang lain yang tidak waras, padahal dia yang memang tertawa-tertawa sendiri. Nah, orang jahil juga sama, ya. Nah, mengatakan dia apa, orang lain adalah orang yang jahil. Ini mahdzur yang kedua. Id tariqatuhum ala za'mihi fi sifat annahum yaqulun Allahu a'lamu bi muradihi biha. Karena menurut orang yang jahil ini, para salafus saleh itu memiliki manhaj dalam sifat, yaitu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah mengetahui maksud dari sifat-sifat itu. Ammal kadzibu alaihim, adapun kedustaan kepada mereka, itu mahdzur yang ketiga. Fa inna ma huwa binisbati hadzal madzhabil batil ilaihim wa hum bura'u minhu. Naam. Adapun bentuk kedustaan orang ini kepada para salafus saleh, yaitu bahwa dia menisbatkan madhab yang batil ini kepada mereka, mengatakan bahwa ini adalah madhabus salaf, padahal bukan. Wahum bura'u minhu, dan mereka para salafus saleh berlepas diri darinya, bebas dari tuduhan itu, jauh dari prasangka tersebut. Mereka bukan mufawwidah. Nah, ya. Jadi dari sini Syekh Abdul Muhsin juga mengisyaratkan kepada kita bahwa at-tafwid itu ada dua macam. Ya. Tafwidul makna, menyerahkan makna, dan yang kedua tafwidul kaifiyah. Nah. Ya, tafwidul kaifiyah. Tafwidul kaifiyah memang itu yang ada pada as-salafus saleh dengan kalimat dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, wal kaifu majhulun. Maka kepada semua nama-nama, kepada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya juga seperti itu. Sifat tangan al-yadu ma'lumatun, ya. Al-yadu ma'lumatun, yadun itu muannas karena dua. Anggota badan yang dua itu termasuk muannas, ya. Naam. Ya, al-yadu ma'lumatun, tangan telah diketahui secara bahasa makna. Wal kaifu majhulatun. Ya. Kaifnya, naam, bagaimana dari tangan itu majhulah. Wal imanu biha, ay bi sifatil yadi, wajibun. Wassu'alu anha bid'ah, bertanya-tanya tentangnya maka itu suatu bid'ah. Wajah, bagaimana? Al-wajhu ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, wassu'alu anhu bid'ah. Al-qadam, ya, sifat al-qadam, telapak kaki. Telapak kaki, nah, juga demikian, ya. Al-qadamu ma'lumun, nah, ya. Wal-kayfu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah, wahalumma jarra, ya. Wahalumma jarra, demikian kata, ya, para ulama. Yang pertama kita dapatkan kalimat itu dari Ali Al-Jarim dalam Nahwul Wadih, ya. Wahalumma jarra, dan demikian seterusnya. Naam. Baik. Saya katakan Ali Al-Jarim dalam Nahwul Wadih, bukan berarti dia yang orang pertama mengatakan. Saya katakan tadi yang pertama saya baca, ya. Nah, karena pertama belajar bahasa Arab pakai Nahwul Wadih. Naam. Baik, jadi ini kaidah, ya, yang kelima dalam urutan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan mungkin yang keenam yang kita baca. Nah, bahwasanya para salafus saleh bukan muawwilah. Mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak membelokkannya ke makna-makna yang lain, tidak sebagaimana orang-orang khalaf, tidak sebagaimana khalafiyin dari Asy'ariyah dan lain-lainnya. Mereka meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana lafaz yang ada, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga para salafus saleh bukan mufawwidah fil makna, atau bukan mufawwidah demikian secara mutlak. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah mengatakan dalam sifat-sifat Allah, Allah yang lebih tahu maknanya, maksudnya. Nah, adapun maksud dari sifat-sifat itu secara bahasa telah diketahui dari bahasa Arab. Yang tidak diketahui itu adalah kaifiyahnya, hakikatnya seperti apa. Naam. Baik. Selanjutnya faedah yang keenam yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin. Beliau mengatakan kullun minal musyabbihati wal mu'attilati jama'u bainat tamthili wat ta'til. Naam. Masing-masing dari kelompok musyabbihah dan kelompok al-mu'attilah telah mengumpulkan dua kejelekan, yaitu menyerupakan dan mengingkari. At-tamthil menyerupakan, at-ta'til mengingkari. Yang kaidah seperti ini juga telah disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah yang kita baca di Kota Non, ya. Nah, dari sini ya juga bisa ditarik kesimpulan demikian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki kaidah-kaidah yang sama. Karena sumber mereka sama, prinsip mereka sama. Syekh Abdul Muhsin sama dengan Naam Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Itu juga menunjukkan mudahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita sudah bisa memahami kaidah-kaidahnya, naam insyaallah, naam mudah bagi kita. Naam, pembahasan-pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kullun minal musyabbiha wal mu'attilah jama'u bainat tamthili wat ta'til. Masing-masing dari kelompok al-mu'attilah al-musyabbiha telah mengumpulkan dua kejelekan, yaitu penyerupaan dan pengingkaran. Al-mu'attilah humul ladzina nafau sifatillahi azza wa jalla wa lam yuthbituha ala ma yaliqu billah. Kelompok al-mu'attilah, ya, mereka adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla dan tidak mau menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah. Ini mu'attilah, attala yu'attilu, mengosongkan, ya. Mereka mengosongkan sifat-sifat Allah. Ya, ini berarti mereka tidak mau meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menetapkannya. Naam. Wa syubhatuhum anna itsbata sifati yastalzimut tasybih. Naam. Syubhat mereka, syubhat kelompok al-mu'attilah yang kemarin juga sudah kita singgung, siapakah al-mu'attilah itu? Ya, al-Jahmiyah dan al-mu'attilah Mu'tazilah dan juga termasuk Asy'ariyah. Ya, mereka juga termasuk mu'attilah karena mereka ketika mentakwilkan selain sifat yang mereka tetapkan itu berarti mengingkari. Meskipun pengingkaran mereka itu sebagian, namun itu adalah satu kesalahan yang fatal. Baik. Ya, kelompok mu'attilah mereka adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah dan tidak mau menetapkannya sesuai dengan kebesaran Allah. Syubhat yang ada pada mereka adalah bahwa penetapan sifat itu mengharuskan penyerupaan. Dengan kata lain, bahwa mereka memiliki persepsi kalau mereka menetapkan sifat Allah berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini syubhat yang menghalangi mereka dari menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum lam yatasawwaru as-sifati illa wifqan lima huwa musyahadun fil makhluqin. Karena mereka tidak membayangkan sifat-sifat itu kecuali sama, wifqan, tibqan, ya, musawiyan, sama dengan apa yang mereka lihat, mereka saksikan, pada makhluk. Nah, jadi dalam persepsi mereka, pikiran mereka, perkiraan mereka, ya, bahwa penetapan sifat itu mengharuskan penyerupaan, berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena benak mereka, otak mereka, nah, yang katanya pinter itu, ya, tidak bisa membayangkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang sesuai dengan makhluknya. Ya, salah mereka, kenapa mereka membayangkan? Ya. Nah, bayangan apa saja yang ada dalam benak kita kalau kita berbicara dengan dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah. Segera katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan bayangan itu. Ya. Naam. Fajarrahum dzalika tasawwurul khati'u ila ta'til. Maka bayangan yang salah, perkiraan yang salah dalam benak mereka itu membawa mereka untuk akhirnya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fakana ma waqa'u fihi aswa'a mimma farru minhu. Nah, maka apa yang mereka terjatuh padanya itu lebih parah, lebih jelek daripada apa yang mereka mau lari darinya. Kalau dalam pepatah bahasa Arab, kal mustajiri minar ramdha'i bin nar, seperti orang yang mau lari dari kerikil yang panas loncat di bara api. Mana yang lebih panas? Hah? Lari dari kerikil, wah panas-panas, loncat kepanasan, meloncat masuknya di tungku. Nah, ya, kepanasan, jatuh kepada sesuatu yang jauh lebih jelek dari sebelumnya. Nah, mereka membayangkan kalau menetapkan itu berarti menyerupakan. Penyerupaan itu suatu hal yang jelek. Tapi akhirnya mereka mengingkari, mengingkari itu lebih jelek. Ya. Naam. Idz kanat an-natijatu ayyakunallahu ta'ala wa ta'ala wa tanazzaha shabihan bil ma'dumat. Naam. Karena hasil daripada pikiran mereka, hasil dari jalan pikiran mereka yang kemudian menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat, tidak boleh ditetapkan sifat-sifat baginya. Ya, Maha Suci Allah taala dan Maha Tinggi dari hal itu. Nah, berarti ya, kalau menurut otak mereka, orang-orang Mu'attilah, Allah Subhanahu wa taala sama dengan al-ma'dumat, sesuatu yang tidak ada. Inilah yang lebih jelek. Ya. Idza la yatasawwaru wujudu dzatin khaliyatin minas sifat. Karena tidak bisa dibayangkan dalam benak akal yang sehat adanya suatu zat yang bersih, sama sekali tidak memiliki sifat. Bersih dari sifat-sifat. Tidak ada. Ya. Dalam benak sekalipun tidak bisa dibayangkan. Akal manusia yang sehat akan mengatakan bahwasanya segala sesuatu ada sifatnya. Ya, segala sesuatu ada sifatnya. Kalau mereka Mu'attilah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat, itu berarti mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan al-ma'dumat, hal-hal yang tidak ada. Naam. Wa yattadhihu dhalika fi sifati kalamillahi 'azza wa jalla. Dan itu bisa menjadi lebih jelas dicontohkan dengan misalnya salah satu sifat Allah, yaitu sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara. Naam, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, فإنهم لم يتصوروا من إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين. Mereka orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah tidak bisa membayangkan kalau ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj langsung dari balik hijab. Ya, Nabi SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung di bumi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, sehingga Nabi Musa mendapatkan julukan yang tidak didapatkan oleh satupun nabi yang lainnya, yaitu Kalimur Rahman. Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, berbicara tentunya didengar ya oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan itu dengan huruf ya, biharfin wa saut. Naam. Ya, mereka orang-orang Mu'tazilah tidak bisa membayangkan dari sifat kalam itu kecuali sama dengan makhluknya. Ya, suara dan huruf itu sama dengan makhluknya. Li'annahu yalzamu min dzalika ayyakuna kalamuhu bilisanin wa hunjaratin wa syafatain. Karena menurut mereka kalau ditetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara, Allah berbicara dengan huruf dan suara, maka menurut mereka orang-orang Mu'tazilah berarti perkataan itu dengan lisan, ya, dengan lisan, tenggorokan dan dua bibir. Li'annahum la yaqiluna dzalika illa fil makhluqin. Nah, karena yang mereka bayangkan itu tidak lain kecuali yang ada pada makhluk. Kalau makhluk itu berbicara, maka membutuhkan anggota alat ya berbicara itu demikian, ada anggota-anggotanya. Wa dzalika tasawwurul khati'u mardudun min wujuh. Dan bayangan yang salah itu tertolak. Ya, kesan atau perkiraan atau persepsi yang keliru tersebut tertolak dari beberapa sisi. Al-awwal yang pertama. Annahu la talazuma bainal itsbati wat tasybih. Fa innal itsbata yakunu ma'at tasybih wa huwa batilun la syakka fihi wa yakunu ma'at tanzih. Ya, bantahan yang pertama dikatakan kalau mereka mengatakan menetapkan sifat berarti menyerupai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengatakan bahwasannya bukanlah suatu kepastian bahwasannya menetapkan itu berarti menyerupakan. Ya, tidak mesti penetapan itu ada bersamanya penyerupaan. Fa innal itsbata yakunu ma'at tasybihi wa huwa batilun la syakka fi. Karena memang terkadang penetapan itu berarti penyamaan dan ini suatu kebatilan yang tidak diragukan kalau dinisbatkan kepada Allah dalam hal pembahasan sifat-sifat Allah. Wa yakunu ma'at tanzih. Namun juga bisa penetapan itu dengan pensucian, yakni menjauhkan dari menyerupai. Ya, penetapan itu bila tasbih dengan tanpa menyerupakan itu juga bisa. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, nah ini juga menjadi kaidah dalam al-asma wa sifat, ayatnya mudah. Naam ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa athbata as-sam'a wal basar. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendengaran dan penglihatan. Wa nafa musyabahata ghairihi, dan menafikan penyerupaan dengan yang lainnya. Menafikan, menyatakan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Maka pendengaran itu tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Ini penetapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Penetapan ma'at tanzih laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi penetapan itu tidak mesti berarti menyamakan. Wa hadha huwa al-la'iqu bi kamalillahi wa jalalihi wa wal haqqul ladzi la raiba fihi. Inilah yang lebih pantas bagi kesempurnaan Allah dan keagungannya, dan itulah yang benar yang tidak ada keraguan padanya. Nah, kalau digunakan dalil akli, ya juga sama dari makhluk. Nah, kalau kita katakan gajah punya kaki, ya gajah punya kaki, semut punya kaki, ya berarti dengan perkataan ini kita menetapkan bahwa ya apa sifat kaki bagi gajah dan sifat kaki bagi semut. Nah, ya kan? Semua orang yang berakal tentu akan memahami bahwasanya kaki gajah itu tidak sama dengan kaki semut, kecuali kalau kaki semutnya bengkak. Nah, bengkak segede gajah, enggak mungkin juga, ya. Nah, sama-sama menetapkan kaki, namun tidak sama antara kaki gajah dan kaki semut. Ya, maka al-itsbat itu la talazuma bainahu wa bainat tasybih. Ya, al-itsbat itu la yastalzimut tasybih. Penetapan itu tidak berarti menyerupakan. Nah, maka apa yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, kita yakini itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, annama za'amuhu min anna al-itsbata yaqtadi at-tashbiha wa min ajlihi 'attalu sifati addahum dhalika ila at-tashbihi bil ma'dumati wa huwa aswa. Nah, bahwa apa yang menurut perkiraan mereka bahwasanya penetapan itu berarti menyerupakan, dan oleh karena itu mereka mengingkari sifat-sifat Allah, yang akhirnya ketika mereka mengingkari sifat-sifat Allah berarti mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, maka penyerupaan dengan sesuatu yang tidak ada itu lebih jelek. Waqad marra fi kalami ba'di ahli al-ilmi ma yubayyinu dhalik la siyama ma 'azahu adh-dhahabi ila Hammad ibn Zaid min at-tamthir bin nakhlah. Naam. Ya. Dan telah berlalu, yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, perkataan sebagian ulama yang menjelaskan hal tersebut seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam adh-dhahabi dari Hammad bin Zaid rahimahullahu taala dengan perumpamaan pohon kurma. Ya. Naam. Ada seorang yang mengatakan di rumahku ada pohon kurma, di halamanku ada pohon kurma. Kemudian mereka bertanya, apakah punya batang, apakah punya daun, apakah punya bunga? Ya. Ada tangkainya dan sebagainya, semua dijawab tidak ada, tidak ada. Maka orang yang mendapatkan berita itu mengatakan, Kalau begitu tidak ada pohon kurma di hadapan di depan rumahmu. Ya. Karena orang yang berakal, nah, secara nalar pun juga demikian ya. Tidak ada sesuatu kecuali ada sifatnya. Nah. Jadi bantahan yang kedua bahwasanya kalau mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka enam menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak ada, dan itu tasbih yang lebih jelek. Enam. Maka dengan demikian al-mu'attilah tadi ya, mu'attilah mengumpulkan antara ta'til dan tamtsil. Ya. Kelompok mu'attilah mereka mengumpulkan dua kejelekan. Nah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ta'til, kemudian tamtsil mereka menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan al-ma'dumat, dengan hal-hal yang tidak ada. Baik, selanjutnya bantahan yang ketiga. Qala annahu qad wujida fil makhluqati husulul kalam, ya, husulul kalami ala khilafi ma huwa musyahadun fil makhluqin. Bahwasanya sudah ada dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala pembicaraan dari mereka, terjadinya perkataan dari sebagian makhluk itu berbeda dengan apa yang disaksikan pada kebanyakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tadi katakan kalau menetapkan sifat kalam itu berarti ya menyamakan dengan makhluknya, karena perkataan itu berarti ada alat-alatnya, lisan, bibir dan lain-lainnya. Bantahan yang ketiga, dalam makhluk saja ya, ada yang berbicara tanpa alat-alat itu pada makhluk ya, dan itu menjadi mukjizat dari di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, fa inna dhira'as syati allati wudi'a fiha as-summu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kallamathu wa akhbarathu bi annaha masmumatun kama fi sunani Abi Dawud. Naam. Buktinya bahwa dhira'as syati, sampil paha dari kambing yang telah diletakkan racun padanya untuk meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang gemar makan atau suka kalau makan kambing makan sampilnya, makan nampah belakang, dhira' tersebut berbicara dan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sudah ditaburi racun masmumah. Nah, sebagaimana ini disebut diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala dalam sunannya nomor 4510 dan 4512. Nah. Ya, dhira itu berbicara. Paha kambing itu berbicara. Ya. Tidak ada mulutnya, tidak ada lisannya, tidak ada tenggorokannya. Tidak ada alat-alat untuk berbicara. Jadi kalau mereka mengatakan bicara pasti ada lisannya, pasti dengan bibir, oh mboten Mas. Ya. Tidak, tidak mesti demikian. Nah. Wa rawa Muslimun fi sahihi an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la a'rifuhu al-an." Nah, dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku benar-benar masih mengenali batu di Mekah yang dulu batu itu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Nabi tekankan lagi, sekarang aku masih ya mengetahui, mengenali batu tersebut. Inni la'arifuhul an. Ya, batu berbicara, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi. Naam. Ya. Baik. Bisa juga dibantah dengan zaman sekarang ya. Besi, handphone, plastik atau apa itu juga bisa berbicara, ya. Naam. Enggak ada lisannya, enggak keluar kan lisannya begitu-begitu enggak keluar. Enggak terbuka juga. Naam ya, mulutnya tenggorokannya enggak ada. Naam. Memang ada alatnya, ya. Naam. Tayib. Wa hadha min kalami ba'd al-makhluqat fi ad-dunya. Ini dari sebagian perkataan pembicaraan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia yang tidak memerlukan alat sebagaimana yang dibayangkan oleh mereka orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala nah memberitahukan ya dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, orang-orang kafir tersebut, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka memberikan persaksian apa yang dahulu telah mereka lakukan. Orang kafir ya, ketika nanti didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, diperlihatkan kepadanya catatan amalnya, dia mengingkari. Bahkan mereka mengatakan malaikat menzalimi kami, menuliskan ya apa yang tidak kami ucapkan, apa yang tidak kami lakukan. Nah, maka ya Allah Subhanahu wa taala kemudian nah mengatakan kepada mereka, kalau begitu saksi apa yang bisa kalian percaya? Ya, saksi apa yang bisa kalian percaya? Nah, mereka tidak ridho kecuali dari diri mereka sendiri. Maka, nah, mulut mereka ditutup, dicabut kemampuan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicaralah tangannya. Tangan kanan, tangan kiri, ya. Telah melakukan ini di hari ini dan seterusnya. Berbicara, memberikan laporan berita kepada si empunyanya, ya, bahwa dia telah melakukan demikian-demikian. Nah, ya, kaki mereka berbicara juga. Nah, mempersaksikan apa yang telah dilakukan di dunia oleh orang kafir tersebut. Nah, dalam surat Fusilat ayat yang lain, nah, pada ayat 20-21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sampai ketika mereka datang kepadanya, maka bersaksilah bagi mereka pendengarannya, telinganya, wa absaruhum mata mereka, wa juluduhum dan kulit-kulit mereka dengan apa yang telah mereka dahulu lakukan. Maka orang-orang kafir itu mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau memberikan persaksian atas kita yang menyalahkan kita? Nah, qalu, kulit itu pun mengatakan, antaqana Allah, Allah memberikan kemampuan kepada kami untuk berbicara. Alladhi antaqa kulla syai', yang Allah jugalah yang telah memberikan kemampuan berbicara kepada segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan Dia Allah yang telah menciptakan kalian pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua dikembalikan. Nah, ini persaksian kulit, mata, tangan, dan ya, anggota badan. Nah, bersaksi, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti, jadi dengan demikian, yang berbicara itu tidak mesti lisan. Bahkan kalau di dunia, ya, ada orang yang enam, ya, mulutnya juga lengkap, lidahnya juga panjang, ya, enam, lidahnya ya panjang. Kalau tangannya dibelenggu, kemudian dia makan kerupuk itu juga bisa ngambil, ya, enam, misalnya. Sama anggota badan, anggota ya, alat berbicaranya sama. Namun kenapa dia bisu? Kenapa dia tidak bisa berbicara? Karena Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kemampuan itu kepadanya. Ya? Naam. Artinya apa? Kalau mereka mengatakan berbicara mesti lisan, oh tidak. Tidak mesti lisan, ada lisan pun kalau Allah tidak memberikan kemampuan untuk berbicara, tidak berbicara, tidak mampu berbicara. Berarti berbicara itu tidak mesti membutuhkan lisan, itu adalah anugerah dari Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, bukan berarti kita menetapkan anggota-anggota bicara tadi dan kemudian menyerupakannya dengan makhluknya. Kita tidak demikian. Kita menetapkan dan tetap menjunjung tinggi dan menyatakan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan sifat itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Muhsin mengatakan, "Afayuqal, ya, afayuqalu inna kalama dhira'i wal hajari wal aidi wal arjuli la yakunu illa bilisanin wa syafatain." Apakah akan dikatakan bahwa perkataan paha kambing, perkataan batu, perkataan dari tangan dan kaki itu tidak terjadi kecuali dengan adanya lidah dan dua bibir? Tentunya tidak. Ya. Wa idza kanat hadhil makhluqatu wujida minal kalamu ala wajhin yukhalifu ma huwa mushahadun fil makhluqan fil makhluqin atau fil makhluqat, ya, dan apabila dari makhluk-makhluk ini didapatkan darinya pembicaraan dalam bentuk yang berbeda, tidak sama dengan apa yang disaksikan pada kebanyakan makhluk, fa innahu yajibu itsbatul kalami lillahi 'azza wa jalla 'ala wajhin yaliqu bikamalihi wa jalalihi duna an yakuna musyabihan li ahadin min khalqihi. Naam. Ya, kalau makhluk saja sebagiannya ada yang berbicara berbeda dengan kebanyakan makhluk yang lain, ada yang berbicara tanpa lisan dan bibir, maka dari situ merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupai salah satu dari makhluknya. Wabihada yatabayyanu annal mu'attilah jama'u ila ta'tili at-tashbiha. Naam. Ya, maka dengan demikian jelaslah bahwasannya kelompok al-mu'attilah mereka telah mengumpulkan dua kejelekan, yaitu at-ta'til dan at-tashbih, menggabungkan at-ta'til dengan at-tashbih, menyerupakan, yaitu menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan apa? al-ma'duman, sesuatu yang tidak ada. Atau juga bisa ya, mereka sampai kepada pengingkaran itu karena mereka telah membayangkan penyerupaan, bahwa kalau ditetapkan sifat-sifat Allah itu akan ya berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun musyabbihah, kelompok al-musyabbihah, nah, kelompok ya orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari sisi firqah ini inqaradat ya, sudah punah, karena musyabbihah itu keyakinan mutaqaddimin rafidah atau ghulatir rafidah, orang-orang yang sangat ekstrim dari kelompok ar-rafidah. Nah, mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, fa innahum athbatu sifati lillahi azza wa jalla, mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, wala alakin ja'aluhu fiha musyabihan lil makhluqat, ya mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, namun ketika mereka menetapkan itu, mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Nah, ya, sama dengan sifat makhluknya. Jadi ketika mereka menetapkan sifat tangan, ya, mereka pun menjelaskan ya tangan seperti makhluknya. Nah, sifat nam turun, ya, sifat mencintai, ya, sifat-sifat itu semuanya nam sama dengan makhluknya. Itu kelompok al-musyabbihah. Maka dengan demikian mereka adhafu ila kaunihim musyabbihatan at-ta'til. Dengan demikian mereka menambahkan di samping mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, Maha Suci Allah Ta'ala, dari apa yang mereka yakini. Di samping itu mereka juga menambahkan at-ta'til, yaitu pengingkaran. Pengingkaran yang ada pada mereka dijelaskan, wa dzalika annahum lam yuthbitus sifati ala wajhin yaliqu billahi azza wa jalla wa bidzalika kanu mu'attilah. Ya, musyabbihah dikatakan mu'attilah karena mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk pengingkaran mereka. Ya, musyabbihah mereka mengumpulkan dua kejelekan, yaitu tasbih dan ta'til. Tasbihnya jelas, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di samping itu ketika mereka menetapkan sifat Allah itu sesuai dengan sifat-sifat makhluknya, itu berarti meyakini sifat tersebut tidak sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, dari situlah mereka dikatakan sebagai mu'attilah, orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena penetapan dengan penetapan yang salah itu pun berarti pengingkaran. Karena mereka berarti mengingkari ayat tadi, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Mereka juga mengingkari walam yakullahu kufuwan ahad. Mereka juga mengingkari fala taj'alu lillahi andada. Mereka juga mengingkari hal ta'lamu lahu samia. Yang ayat-ayat itu semuanya menafikan adanya sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, al-mu'attilah mengumpulkan antara tasbih dan tamtsil, antara tasbih atau tamtsil dan ta'til. Ta'tilnya jelas, mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tamtsilnya karena pertama mereka membayangkan sifat itu menyerupai sifat makhluknya, kemudian ketika mereka akhirnya mengingkari sifat, juga berarti mereka menyerupakan Allah dengan al-ma'dumah, dengan sesuatu yang tidak ada. Sedangkan al-musyabbihah mengumpulkan antara at-tamtsil, tamtsil mereka jelas, tasbih mereka jelas, yaitu ketika mereka menetapkan, meyakini sifat Allah, mereka katakan sama dengan makhluknya. Itulah penyerupaan mereka. Ta'til mereka apa? Karena mereka meyakini sifat-sifat itu tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini tidak sesuai dengan keagungan, nah, itu berarti mengingkari. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, masih mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan. Ahlus sunnati wal jama'ati wasatun, ya, baina firqi ahli al-islam. Atau faedah yang kedua dari Syekh Abdul Muhsin, wasatiyatu ahli sunnati wal jama'ah fil aqidah baina firqid dalal. Nah, tengah-tengahnya ahli sunnati wal jama'ah dalam hal aqidah di antara firqah-firqah yang sesat. Nah, qala hafizallahu ta'ala, ummatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasatun bainal umam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, ya, umat nabiyyina, umat Islam, umat nabi kita, ummatun ijabah, ya, wasatun bainal umam, tengah-tengah di antara umat-umat yang ada. Fa innal yahuda wan nasara mutadadun, karena orang-orang, nah, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka bertolak belakang dalam banyak hal, ya. Fal yahudu jafau fil anbiya hatta qatalu man qatalu minhum, orang-orang Yahudi mereka itu melecehkan para nabi sampai mereka membunuh siapa di antara para nabi yang telah mereka bunuh. Ini mereka telah membunuh banyak nabi. Nah, kalau nabi datang kepada mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan nabi tersebut nabi yang lemah, tidak punya pendukung dari suku yang kuat, nah, mereka bunuh. Kalaupun punya, mereka membuat tipu daya bagaimana supaya tidak ketahuan. Orang-orang Yahudi ahlul makar, ya, orang yang pandai membuat makar. Wan Nasara ghalau fi Isa alaihi salatu wassalam faja'aluhu ilahan ma Allah. Sedangkan orang-orang Nasara mereka berlebihan. Kalau orang Yahudi jafa, meremehkan, kalau orang Nasara berlebihan dalam menghormati, dalam mengagungkan Nabi Isa, sampai-sampai mereka anggap, mereka jadikan Nabi Isa itu sebagai ilah, sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, ya, kontradiksi mereka dalam hal akidah. Wa min amthilati taqabulihim bil ahkam, adapun dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, orang-orang Yahudi la yu'akilunal haidha wa la yujalisunahum, atau wa la yujalisunaha. Orang-orang Yahudi, nah, itu tidak mau makan bersama atau duduk bersama, tinggal bersama wanita yang haid di antara mereka, apakah istri atau anaknya. Wan Nasara bidhiddihim, sedangkan orang-orang Nasara kebalikan mereka. Fa innahum yujami'unaha, ya, mereka yujami'unaha, mereka menggaulinya, tetap, ya, melakukan hubungan badan, hubungan suami istri meskipun istrinya sedang haid. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang Islam bagaimana? Nabi SAW mengatakan isna'u kulla syai'in illan nikah, ya, lakukan kepada mereka, wanita-wanita yang haid itu, segala sesuatu kecuali an-nikah, yaitu hubungan suami istri. Boleh makan bersama, boleh duduk bersama, ya, dan lain-lainnya yang tidak diperbolehkan adalah hubungan suami istri. Naam, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, wanita yang haid bagaimana? Naam, katakanlah, naam, haid itu adalah adza, naam, suatu naam gangguan atau darah yang kotor, maka jauhilah naam wanita-wanita ketika mereka sedang haid. Tidak boleh, ya. Naam, berhubungan badan, ya, hubungan suami istri, naam, ketika naam istri sedang haid. Maupun makan bersamanya, duduk bersamanya, ya, semobil bersamanya, pergi bersama dan sebagainya, tidak mengapa. Ini ahlus sunnah atau umat Islam, syariatnya tengah-tengah di antara orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa kama anna hadhihi al-ummah wasatun bainal umam, fa inna ala sunnati wal jama'ati wasatun bainal firaqi hadhihi al-ummah. Sebagaimana umat Islam itu umat yang tengah-tengah di antara umat-umat yang lain, maka ahlus sunnah wal jamaah pun, ya, tengah-tengah di antara firqah-firqah yang ada dari umat ini. Kalau umat Islam adalah kuntum khaira ummah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang tengah-tengah itu yang baik, ya, maka ahlus sunnati wal jamaah pun juga demikian, mereka adalah kelompok yang paling baik. Naam, ya, tengah-tengah di antara firqah-firqah yang ada dari umat ini. Fahum, maka mereka itu pertama yang dibentuk wasatiyah ahlus sunnah wal jamaah, disampaikan dalam beberapa poin oleh Syekh Abdul Muhsin, 1, 2, 3, 4 sampai pada 5, ya, 5 poin. Maka yang pertama, ahlus sunnati wal jamaah berada tengah-tengah, wasatun fi sifatillah bainal mu'attilah wal musyabbihah. Ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah di antara kelompok al-mu'attilah dan al-musyabbihah. Tadi sudah kita bahas, ya, al-mu'attilah dan musyabbihah. Fa innal musyabbihata athbatu walakin syabbahu wa mathalu. Kelompok al-musyabbihah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, namun mereka menyerupakan dan menyamakan. Waqalu, dan mereka mengatakan, lillahi yadun ka'idina, mereka mengatakan Allah memiliki tangan sama dengan tangan kita. Wa wajhun kawujuhina, Allah memiliki wajah sama dengan wajah-wajah kita. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Uluwan kabira, dan Allah sangat jauh dari apa yang mereka katakan. Ammal mu'attilah, adapun kelompok mu'attilah, fa innahum tasawwaru, mereka membayangkan, annal isbata yastalzimu tashbih, bahwa penetapan itu berarti menyerupakan, mengharuskan penyerupaan. Fafarru minal isbati ila ta'til, maka akhirnya mereka melarikan diri dari menetapkan sifat menuju pengingkaran. Tanzihan lillah an musyabahatil makhluqina biza'mihim, ya, pengingkaran itu menurut mereka demi dalam rangka untuk mensucikan Allah dari menyerupakan makhluknya. Itu keyakinan mereka. Lakin ala amruhum ila an waqa'u fi tashbihin aswa, tetapi, ya, perkara mereka membawa, ya, mereka terbawa arus dari enam, ya, terbawa arus banjir dari penyerupaan, apa, dari pengingkaran itu, akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang lebih jelek. Artinya mereka, ya, tidak mau menetapkan sifat Allah karena tidak mau menyerupakan, akhirnya malah jatuh dalam penyerupaan yang lebih jelek, yaitu menyerupakan Allah bil ma'dumat, dengan sesuatu yang tidak ada. Fa innahu la yatasawwar wujudu dzatin mujarradah min jami'i sifat, karena tidak bisa dibayangkan adanya zat yang lepas sama sekali, tidak memiliki sifat-sifat. Naam. Wa amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka tawassatu baina haula'i wa haula', mereka berada tengah-tengah di antara mu'attilah dan musyabbihah. Ahlus sunnati wal jamaah athbatu bila tashbihin, mereka menetapkan tanpa menyerupakan. Wa nazzahu bila ta'tilin, mereka mensucikan Allah tanpa mengingkari. Ya, kebaikan yang ada pada ahlus sunnati wal jamaah demikian: al-ithbatu bila tashbih dan tanzihun bila ta'til. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Fa athbatu lillahi as-sam'a wal basar, maka dengan demikian Allah ahlus sunnah wal jamaah menetapkan pendengaran dan penglihatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama athbatallahu dhalika li nafsih, sebagaimana Allah tetapkan hal itu bagi dirinya. Walam yu'attilu, dan mereka tidak mengingkari apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a ithbatihim nazzahu walam yushabbihu, dan bersama penetapan itu ahlus sunnati wal jamaah mensucikan Allah dan tidak menyerupakannya. Karena pendengaran dan penglihatan atau sifat-sifat lain yang ditetapkan oleh ahlus sunnah dikatakan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah azza wa jalla. 6. Fal musyabbihah indahumul itsbat wa tasybih, maka kelompok musyabbihah mereka memiliki penetapan dan penyerupaan. Wal mu'attilah indahumut ta'til wa tanzih, sedangkan kelompok mu'attilah mereka mengingkari dan katanya mensucikan Allah azza wa jalla. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki dua kebaikan, memiliki kebaikan yang ada pada mereka, ya, ahlus sunnah indahum al-itsbat, ahlus sunnah memiliki penetapan, dan at-tanzih, juga pensucian. Ahlus sunnah menetapkan sifat Allah dan juga mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fajama'u bainal husnayain, maka ahlus sunnati wal jamaah menetapkan atau mengumpulkan dua kebaikan, yaitu penetapan dan pensucian. Al-itsbatu wat-tanzih, ya, ahlus sunnati wal jamaah mengumpulkan dua kebaikan, al-itsbatu wat-tanzih, penetapan dan pensucian. Wasalimu minal isaatain, dan mereka terbebas selamat dari dua kejelekan, at-tashbihu wat-ta'til, ya, at-tashbihu wat-ta'til, selamat dari penyerupaan, ya, yang terjatuh padanya kelompok musyabbihah, juga ahlus sunnah wal jamaah selamat dari pengingkaran yang telah terjatuh padanya kelompok al-mu'attilah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah sifat Allah, berada tengah-tengah di antara al-musyabbihah dan al-mu'attilah. Masih dilanjutkan oleh Syekh Abdul Muhsin penjelasan ini. Beliau katakan, wal mu'attilatu yasifuna ala sunnati zauran annahum musyabbihah. Kelompok al-mu'attilah, al-jamiyah, mu'tazilah dan lain-lainnya, mereka mengatakan secara dusta bahwasannya ahlus sunnah itu kelompok musyabbihah. Padahal musyabbihah ada sendiri, ya, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Li'annahum lam yatasawwaru isbatan illa ma'at tashbih, karena mereka tidak menetapkan adanya penetapan, tidak membayangkan adanya penetapan kecuali dengan penyerupaan. Wa ahlus sunnati yasifuna al-mu'attila bi annahum nafuna lil ma'bud. Naam. Ya. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah memberikan julukan kepada mereka orang-orang mu'attilah dengan mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang menafikan sesembahan. Nafuna lil ma'bud. Mereka itu adalah orang-orang yang menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abdul Barr fi At-Tamhid. Ibnu Abdul Barr rahimallahu ta'ala mengatakan dalam At-Tamhid fima fi Muwatta'i Imam Malik min al-Asanid. Ya. Tamhid. Naam. Menjelaskan sanad-sanad yang ada dalam Muwatta' al-Imam Malik rahimallahu ta'ala ditambah dengan pembahasan-pembahasan fikih. Ya, fikih. Naam. Pada juz 7 halaman 145 Ibnu Abdul Barr mengatakan wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilati kulluha wal khawarij kul fa kulluhum yunkiruha. Adapun ahlul bid'ah dari kala ahlul bid'ah jahmiyah dan mu'tazilah juga al khawarij semua mengingkari sifat-sifat Allah wala yahmilu syai'an minha 'ala al haqiqah dan mereka tidak membawa sebagian dari sifat-sifat itu atau salah satu dari sifat-sifat itu ya kepada makna hakikat. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbihah dan mereka meyakini bahwa orang yang mengimani sifat-sifat itu berarti menyerupakan, berarti musyabbih. Wa hum 'inda man atsbataha dan mereka orang-orang Mu'tazilah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan lainnya. Ya. Menurut orang yang menetapkan sifat mereka itu berarti nafuna lil ma'bud karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mereka itu nafuna lil ma'bud. Mereka menafikan ya menyatakan tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Naam. Wa naqalahu anhu Adh-Dhahabi fil 'Ulu wa 'allaqa 'alaihi qa'ila. Perkataan Ibn Abdul Barr tadi dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu Lil-Aliyyil Ghaffar pada halaman 1326. Nah, Al-Imam Al-Zahabi memberikan komentar ta'lid. Beliau katakan sadaqa wallahi, benar demi Allah Ibn Abdul Barr, jujur apa yang beliau katakan. Fa inna man ta'awwala sa'ira sifati wa hamala ma warada minha 'ala majazil kalam adahu addahu dhalika as-salbu ila ta'thilir rabbi wa ay yushabiha al-ma'dum. Naam. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan jujur, benar beliau Ibnu Abdul Barr demi Allah, karena sesungguhnya orang yang mentakwilkan semua sifat-sifat Allah dan membawanya kepada makna majaz, maka penafian itu, ya, penafian itu akan membawanya kepada pengingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menyerupakan Allah Azza Wa Jalla dengan sesuatu yang tidak ada. Kama nukila an Hammad ibn Zaid annahu qal. Naam, sebagaimana telah dinukil dari Hammad bin Zaid tadi cerita yang sudah disinggung juga oleh Syekh Abdul Muhsin tentang pohon kurma. Ya, dari Hammad bin Zaid mengatakan, "Matsalul Jahmiyah, perumpamaan orang Jahmiyah adalah seperti orang yang mengatakan fi darina nakhlah. Di rumah kami ada pohon kurma." Qila laha laha sa'fun qala la, qila la qila falaha karbun qala la, qalu la, qila laha rutabun wa qinwun qalu la, qila falaha saqun qalu la, qila fama fi darikum nakhlah. Naam. Perumpamaan orang Jahmiyah adalah seperti orang yang mengatakan di rumah kami ada pohon kurma, namun ketika ditanya apakah punya pelepah, mereka mengatakan tidak. Ya. Apakah ada nampon apa namanya rutopnya, ada tangkai-tangkai buahnya? Naam, ada pangkal-pangkal buahnya, ada pangkal pelepahnya. Mereka ditanya begitu, semua jawabannya tidak. Apakah ada sak, ada batangnya? Nah, kalau mungkin yang tadi daun, kemudian pangkal daunnya, kemudian ya pohon atau apa namanya bakal buahnya, kemudian tangkai bunganya, semuanya tidak ada karena sudah dipotong. Oh, kalau begitu mungkin tinggal sisanya, tinggal batangnya, batangnya pun juga tidak. Nah, kalau tidak ada berarti fama fi darikum nakhlah. Dengan demikian berarti tidak ada pohon kurma di rumah kalian. Itulah perumpamaan orang Jahmiyah. Ketika mereka dikatakan apa namanya disampaikan kepada mereka, atau mereka yang menyampaikan Allah demikian demikian, semuanya salbiyat, sifat-sifat tidak yang mereka tetapkan demikian. Ya, mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu berarti mereka menyatakan, sama saja dengan mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada. 6. Wal makna anna man nafa'a 'anillahi sifat fa inna haqiqata amrihi nafyul ma'bud. Arti ya, perkataan Ibnu Abdul Bar bahwasanya ahlu sunnah menjuluki al-mu'atilah, mereka itu orang-orang yang menafikan al-ma'bud, adalah bahwa orang yang menafikan sifat Allah, hakikat sebenarnya dia itu meniadakan Allah, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh la yutasawwar wujudu dhatin mujarrada min jami'i sifat, karena tidak ada yang dibayangkan, tidak ada yang tidak bisa dibayangkan bahwasanya ada zat yang lepas sama sekali dari semua sifat-sifat. Walihada qala Ibnu Qayyim fil muqaddimah allati baina yaday qasidatihi an-nuniyah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimallahu mengatakan di muqaddimah nuniyah beliau, ya, Ibnu Qayyim mengatakan fal musyabbihatu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu adaman wal muwahhidu ya'budu ilahan wahidan samadan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Kelompok musyabbih, orang yang menyerupakan sifat Allah, dia itu menyembah berhala. Karena ketika dia meyakini menyatakan tentang sifat Allah, mereka katakan sebagaimana sifat-sifat yang ada pada makhluk, maka dia menyembah berhala. Sedangkan mu'attil, kalau dia beribadah, dia beribadah kepada Adam, kepada sesuatu yang tidak ada. Sedangkan seorang muwahhid, dia menyembah ilahan wahidan samada, dia menyembah zat yang satu, sesembahan yang satu. Ya, sedangkan orang muwahhid maka dia menyembah sesembahan yang satu, nah, tempat bergantungnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintar ya milih yang merah daripada yang putih. Nah. Enggak apa-apa, anak kecil. Baik. Ya, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, perhatikan juga di sini beberapa kali diulang ayat ini, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ini adalah kaidah yang harus dipegangi. La yutasawwaru wujudu dzatin mujarrada min jami'is sifat. Tidak bisa dibayangkan adanya satu zat yang tidak memiliki sifat. Naam, ya. Naam. Wa qala aidan, Ibnu Qayyim juga mengatakan, qalbul mu'attili muta'alliqun bil adam fa huwa ahqarul haqiri wa qalbul musyabbihi 'abidun lis sanami alladhi qad nuhat bitaswiri wattaqdir wal muwahhidu qalbuhu muta'abbidun liman laysa kamithli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Hati seorang mu'attil berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, kalau hati dia atau dia mengatakan beriman, berarti dengan beriman dengan sesuatu yang tidak ada, karena menurut dia Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat. Fahuwa ahqarul haqir, maka sesuatu yang tidak ada itu sesuatu yang sangat hina, tidak ada, ya. Naam. Wa qalbul musyabbih, sedangkan hati orang yang musyabbih, yang menyerupakan sifat Allah, itu berarti dia beribadah kepada berhala. Alladzi qad nuhat bitaswiri wat taqdir, yang telah ditentukan dengan bayangan-bayangan dan perkiraan-perkiraan. Ketika dikatakan sifat tangan berarti tangan seperti ini, sifat wajah berarti enam wajah seperti ini. Enam itu berarti bayangan-bayangan dan perkiraan. Enam. Enam seperti ya seorang musyrik menyembah berhala. Enam yang ada di hadapannya, yang berhala itu dari bentuk atau apa namanya patung orang-orang yang soleh dari kaum-kaum sebelumnya. Sedangkan muwahhid, sedangkan orang yang ya memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, qalbuhu muta'abbidun, hatinya beribadah kepada zat yang tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Ini wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah bainal mu'attilah wal musyabbihah. Taib yang kedua, wasatiyatu ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka itu taib, ya, ahli sunnah wal jamaah wasatun fi af'alil ibad bainal jabriyatil ghulat alladhina yanfuna anil amdil ikhtiyar وَيَجْعَلُونَ أَفْعَالَهُ كَحَرَكَاتِ الْأَشْجَارِ وَبَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ النُّفَاتِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ الْعَبْدَ خَالِقًا لِفِعْلِهِ. Dalam masalah perbuatan hamba, ya, dalam masalah perbuatan hamba, Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka memiliki akidah yang tengah-tengah di antara akidah Jabariyah dan Qadariyah. Baik. Ya, dalam masalah perbuatan hamba, Ahlus Sunnati wal Jamaah berada di antara dua kelompok yang sesat, yaitu al-Jabriyah atau Jabariyah yang menafikan dari hamba kemampuan untuk memilih, dan mereka menganggap perbuatan hamba itu seperti pergerakan daun-daun di pohon. Nah, menafikan ikhtiar dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Jabriyah. Wa bainal qadariyatin nufat, dan di antara orang-orang Qadariyah yang juga menafikan, maksudnya mereka ya mengatakan bahwa hamba itu yang menciptakan perbuatannya sendiri. Qadariyah mengingkari takdir, maka ya, mereka mengatakan bahwa makhluk itu yang mengadakan, yang menentukan perbuatannya sendiri, yang menciptakan perbuatannya sendiri. Wa yanfuna taqdirallahi alaihi, dan mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan hamba tersebut. Fa ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna lil abdi masyiatan wa ikhtiyara. Ahlus sunnati wal jamaah ya, mereka menetapkan bagi hamba bahwa hamba itu memiliki kehendak dan kemampuan untuk memilih. Bihima yastahiqu thawaba wal iqab, dengan kehendak dan pilihan itu seorang hamba, seorang bani Adam, seorang insan berhak mendapatkan pahala dan hukuman karenanya. Kalau yang dia pilih, kalau yang dia lakukan itu baik, maka dia berhak mendapatkan pahala. Kalau yang dia lakukan itu jelek, merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Karena dia yang melakukannya, dia yang memilih. Lakin la yaj'alunahu mustaqillan fi dzalik. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya seorang hamba tidak menentukan sendiri apa yang dia lakukan, kehendak dan pilihannya, bukan semaunya dia. Bal yaj'alu nama syi'atahu wa iradatahu tabi'atan lima syi'atillahi wa iradati. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwa kehendak dan keinginan seseorang itu terjadi setelah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Ya, dan yang dalam hal ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan penjelasan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala ada dua, iradatun kauniyatun qadariyah. Yang pertama, yang kedua iradatun syar'iyatun diniyah. Yang ini juga harus difahami. Harus difahami. Nah, sehingga nanti bisa memahami permasalahan takdir, permasalahan perbuatan hamba, permasalahan kehendak hamba. 6. Nanti kita sedikit mungkin kita jelaskan hal itu. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin pada poin yang kedua ini. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa manusia memiliki keinginan dan pilihan, kehendak dan keinginan, namun itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Di akhir surat At-Takwir, liman syaa'a minkum ay yastaqim, atau surat Al-Mudatsir. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. At-Takwir ya. Ayat 28-29. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin lurus, ingin berjalan dengan perjalanan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Namun tidaklah kalian berkeinginan, tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Rabbul Alamin menghendakinya. 6. Wa huwa subhanahu wa ta'ala khaliqul ibadi wa af'alal ibad. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala, 6, yang menciptakan hamba dan perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana dalam surat As-Saffat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. 6. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, jadi dalam masalah perbuatan hamba, Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun, tengah-tengah di antara Jabriyah dan Qadariyah. Ya, di antara Jabriyah dan Qadariyah. Jabriyah mengatakan manusia terpaksa, sehingga perbuatan itu seperti bulu yang ditiup angin. Ke arah mana angin bertiup, maka bulu akan terbang ke sana. Atau seperti di sini Syekh Abdul Muhsin mengumamakan seperti daun-daun yang bergerak. Ya, pohon itu memiliki daun-daun, kalau ditiup angin bergerak ke arah mana pergerakan daun. Nah, itu tentunya tidak dengan keinginan daun tersebut, keinginan angin. Itu kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan yang menciptakan perbuatan hamba adalah hamba itu sendiri. Hamba itu yang mandiri menentukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Mereka sama sekali tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan hal tersebut. Ahlu Sunnah wal Jamaah di antara keduanya, meyakini bahwa manusia memiliki kehendak dan keinginan, namun kehendak dan keinginan itu tidak lepas dari keinginan Allah, terjadi setelah diinginkan oleh Allah, dan itulah ketentuan, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Yang dari sini harus kita pahami tentang dua kehendak. Ya, kehendak kauniyah qadariyah. Ya, kehendak kauniyah qadariyah, kehendak yang umum berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tidaklah terjadi apapun di dunia ini kecuali telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati bunuh diri terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzina terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung meletus terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan turun juga demikian. Angin juga terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ataupun buruk, itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak kauniyah qadariyah, kehendak alamiah yang umum, tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehendak ini tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi sesuatu itu terjadi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir mati di atas kekafirannya, mati dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah cinta kepada kekafiran. Ya, seorang yang kafir memiliki anak dari satu ibu 23 misalnya, ya, dan kemudian semuanya dididik karena, ya, ibunya dan bapaknya rajin ke gereja misalnya, semuanya dididik menjadi, ya, orang-orang yang patuh dalam agama itu misalnya, sehingga sampai besar semuanya menjadi misionaris misalnya. Itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah cinta. Namun, ya, Allah telah menentukan bahwa neraka akan dipenuhi, maka kita katakan, oh, itu diciptakan untuk memenuhi neraka. Ya, itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iradah yang kedua, ya, iradah yang kedua, iradah syar'iyah diniyah. Iradah kehendak sesuai syariat agama, sesuai dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara-perkara yang baik yang terjadi di dunia ini, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iradah syar'iyah diniyah, kehendak yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sujud, ya, orang yang rukuk, orang yang bertasbih, orang yang membaca Al-Qur'an, perbuatan-perbuatan itu semua terjadi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang melakukan kebaikan itu semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini iradah syar'iyah diniyah. Jadi, sesuatu, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi, kalau itu tidak baik, ya, maka terjadi dengan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu itu terjadi dan itu sesuai dengan agama dan itu hal yang baik, maka itu terjadi dengan kedua jenis iradah. Iradah kauniyah berarti dikehendaki memang oleh Allah Azza wa Jalla, dan iradah iradah syar'iyah diniyah karena itu hal yang baik. Nah, tidak Islamnya Abu Jahal, ya, tidak Islamnya Abu Jahal, tidak masuk Islamnya Abu Lahab, secara iradah syar'iyah diniyah dikehendaki. Namun, ya, secara iradah kauniyah tidak dikehendaki, maka tidaklah terjadi. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, baik ataupun buruk, terjadi dengan iradah syar'i, iradah kauniyah qadariyah. apa yang terjadi di dunia ini dari kebaikan-kebaikan itu terjadi dengan iradah syar'iyah. Syar'iyah diniyah. Ya, sesuatu yang baik yang tidak terjadi itu karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyah qadariyah. Maka kalau ada orang Islam yang berzina, nah, ya, tidak boleh dia berdalil dengan takdir. Oh, ini zina, ya, karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah apa? Kauniyah qadariyah. Namun itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kemudian juga dilaksanakan takdir kepadanya. Kalau dalam hukum Islam dia berzina padahal sudah menikah, dilaksanakan padanya rajam, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di luar hukum Islam, di luar negara Islam, berzina tidak dirajam, sebenarnya secara iradah syar'iyah diniyah seperti itu harus dilaksanakan. Namun karena tidak ada atau berada orang itu di negara yang tidak menjalankan syariat Islam, tidak dilaksanakan. Itu berarti tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dengan iradah kauniyah qadariyahnya. Ya. Maka, nah, kalau kita bisa memahami dua jenis iradah ini, insyaallah ya, tidak akan tersamar bagi kita pemahaman masalah takdir. Kalau membahas seperti poin yang kedua ini, ahlu sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah di antara perbuatan hamba, antara jabriyah dan qadariyah. Jabriyah mengatakan manusia terpaksa ya, melakukannya, melakukan perbuatan yang jelek-jelek itu. Nah, qadariyah nah, mengatakan nah, itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah mengatakan ya memang itu terjadi dengan takdir dari Allah, iradah kauniyah qadariyah kemaksiatan itu, namun hamba itu tidaklah terpaksa karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya akal untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Wa hadainahun najdain, kami berikan kepadanya bimbingan kepada dua jalan. Maka ini ya contoh yang kedua dari wasatiyah ahli sunnati wal jamaah. Naam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naam. Kan pukul 11 lebih 45. Sebentar lagi waktu zuhur, kita persiapan. Kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.